senyumanmu dari semangat beli. Cintamu jadi candu di otak beli. Jujur beli merasa nyaman. Bertemu kamu anugerah terindah beli. Takkan pernah bisa gantikan kamu, walau semua ini tak seharusnya terjadi. Keadaane jani ngaenang resnan iraga singidang bersatu besik pengideh beli jani tetain nyerah jaga hati ini walau nanti kita takkan pernah tahu akhirnya. Cintai beli apa adane, gelahan beli amone adane, yen buen mani tresnane harus berakhir. Dumogi ira ke jodoh di kehidupan yang lain. Nan iraga sing idang bersatu besik pengideh beli jani detain nyerah jaga hati ini walau nanti kita takkan pernah tahu akhirnya. Cintai beli apa adane, gelahan beli amone adane, yen buen mani resnane harus berakhir. Dumogi ira ke jodoh di kehidupan yang lain. Cintai beli apa adane, gelahan beli amone adane, yen buen mani tresnane harus berakhir. Dumogi ira ke jodoh di kehidupan yang lain. Dumogi ade jodoh beli, dumogi ira ke jodoh di kehidupan yang lain. Dumogi ira ke j jodoh.